hatiku urukan sayang sayang sayang sifatku kapan hatiku urukan sayang sata manggemu di tanah aji manggemu gemu lapaku sayang sata manggemu di tanah aji manggemu gemu laklakum sayang sayang sayang sipatu kaan matiku diku gurukan sayang sayang sayang sipatu kaan matiku diku gurukan sayang sata manggemu di tanah aji manggemu gemu laklakum sayang sata manggemu di tanah aji manggemu gemu laklakum sayang siuna kagamu mamara beta dia cuma cuma beta siuna kagamu mamara beta la urang muda punya biasa siuna jaga nona marapeta dia cuma cuma beta siuna jaga nona marapeta la urang muda punya biasa siuna jaga nona marapeta dia cuma cuma beta siuna jaga nona marapeta la urang muda punya biasa, la urang muda punya biasa.